Bukan pintaku berpisah denganmu. Untuk apa disesali semua telah terjadi. Namun cintaku biarlah tetap berseni. Mungkin engkau pun mengerti, bila cinta tak mesti bersatu. Cobalah kau bahagiakan dirinya untuk pendamping seumur hidupmu. Engkau Dahlia, walau harummu bukan milik. Seumur